wa tathlithul li ghusli jami'il badani wa dalki wa tasmiyati wa dzikri akibahu. Masih menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan mandi, yang kesunahan-kesunahan itu sebagian besar sama dengan kesunahan wudu. Yaitu kesunahan berikutnya adalah melakukan tiga kali. Melakukan tiga kali ini berlaku untuk beberapa hal, yaitu yang pertama membasuh seluruh badan. Jadi walaupun mandi bisa sah hanya dengan meratakan air ke seluruh badan satu kali, tetapi disunahkan untuk mengulanginya sebanyak tiga kali. Jadi seperti tata cara kesunahan mandi yang telah dijelaskan sebelumnya, pertama disunahkan membasuh kepala tiga kali, kemudian bagian kanan badan depan, jadi bagian depan badan kanan itu dibasuh tiga kali, kemudian bagian belakang badan kanan dibasuh tiga kali, lalu bagian kiri seperti urutan tadi, yaitu bagian kiri sebelah depan, bagian kiri depan tiga kali, dan bagian kiri belakang tiga kali. Dan juga tidak hanya membasuh yang disunahkan tiga kali, tetapi dalku atau menggosok juga disunahkan tiga kali. Begitu pula membaca basmalah sebelum mandi juga disunahkan tiga kali. Lalu di saat membaca zikir atau membaca doa yang diucapkan setelah mandi, itu juga disunahkan mengulanginya tiga kali. Wa yahsulu fi raqidin bi taharruki jami'il badani thalathan. Bila seseorang mandi dengan cara menyelam di air yang tidak mengalir, maka kesunahan membasuh tiga kali ini cukup didapatkan dengan cara menggerakkan badan sebanyak tiga kali. Jadi gerakan badan di saat mandi di dalam air yang tidak mengalir ini sudah mewakili dari basuhan tiga kali. Wa illam yankul qadamaihi ila maudhi'in akhar 'alal awjah. Kesunahan menggerakkan badan di dalam air ini bisa didapatkan walaupun kaki tidak berpindah ke tempat lain. Jadi walaupun tempatnya masih sama, masih di satu tempat, yang penting ada gerakan tiga kali, itu sudah bisa mendapatkan kesunahan melakukan basuhan tiga kali. Wastiqbalun lil kiblah. Kemudian disunahkan juga di saat mandi menghadap ke kiblat ya. Jadi sama seperti wudu juga disunahkan menghadap ke kiblat. Wa mualatun. Kemudian mualah. Mualah adalah kesunahan yang khusus bagi orang yang normal. Orang yang normal artinya mengecualikan daimul hadas atau orang yang hadasnya selalu keluar. Kalau bagi daimul hadas, mualah ini hukumnya wajib sama seperti dalam wudu. Watarku takallumin bila hajah. Kesunahan berikutnya adalah tidak berbicara tanpa ada kebutuhan. Jadi selama tidak ada kebutuhan, seorang yang mandi disunahkan untuk tidak berbicara. Dan contoh kebutuhan ataupun kedaruratan yang mengharuskan untuk berbicara ini sudah dijelaskan di bab wudu ya. Misalkan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi memerintah kebaikan atau melarang keburukan, ini termasuk hajat yang bisa menggugurkan hukum kesunahan berbicara. Atau contoh yang wajib adalah memberitahu orang yang buta bahwa di depannya terdapat sumur. Agar tidak terjatuh di dalam sumur itu, kita justru diwajibkan untuk berbicara dan untuk menolongnya. Watusannu syahadatani al-mutaqaddimani. Watarku takallumin bila hajah watansifin bila udrin. Dan juga disunahkan untuk tidak menghilangkan sisa air dari mandi ya. Tidak disunahkan mengelap air yang sisa dari mandi. Watusan nusahadatan ilmutakodimatan ifil wudu ma'ama ma'ahuma akibal gusli. Seperti halnya wudu, disunahkan mengucapkan dua syahadah setelah melakukan mandi. Jadi syahadat ini yang diucapkan adalah syahadat yang sama dengan syahadat yang diucapkan setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga zikir atau doa yang diucapkan setelah mandi ini sama dengan doa yang diucapkan setelah wudu ya. Jadi kalau di bab wudu dijelaskan setelah mengucap syahadat mengucapkan juga Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma bihamdik, baru mengucapkan syahadat dan beristighfar ya. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah mengucapkan syahadah seperti halnya wudu, disunahkan juga bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada para keluarga Nabi. Juga mengucapkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, diucapkan sebanyak 3 kali. Di saat mengucapkan itu disunahkan menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan dan juga mengarahkan pandangan ke langit. Wa tusannu wa alla yahtasila li janabatin aw ghairiha. Kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabkhir kanabiin min ainin ghairi jarin. Ini seperti halnya wudu. Seseorang tidak disunahkan atau dimakruhkan ya. Seseorang tidak disunahkan melakukan mandi, baik mandi janabah ataupun selainnya, melakukan mandi di air yang tidak mengalir, yang sedikit ya. Jadi air yang sedikit dan air itu tidak mengalir, itu hukumnya dimakruhkan. Dimakruhkan melakukan mandi di sana. Contoh air yang tidak mengalir dan hanya sedikit, contohnya adalah seperti mata air yang tidak mengalir ya. Itu dimakruhkan untuk mandi ataupun wudu di sana. Far'un wallahu a'lamu bisawab.